Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, seperti biasa, kembali kita berjumpa dalam pengajian Tafsir Al-Misbah mengenal Juz Amma bersama Ustaz Quraisy Shihab. Saya, Sandrina Malakian, akan menemani Anda selama kurang lebih 1 jam. Dan untuk kali ini, surat yang akan dibahas adalah surat Al-Qari'ah. Surat yang terdiri dari 11 ayat dan turun di kota Mekah ini diawali dengan kata Qari'ah yang berarti mengetuk. Bila dikaitkan dengan kedatangan hari kiamat, kata ini berarti suara menggelegar yang berasal dari rontoknya struktur alam raya. Ketika itulah umat manusia merasa terkejut, takut, dan kalut. Dalam waktu bersamaan manusia dibangkitkan dari alam kubur, mereka keluar bagai anai-anai yang sedang mencari lampu penerang. Baik pemirsa, untuk lebih jelasnya, kembali kami mengajak Anda menyimak ulasan Ustaz Quraisy Shihab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Kali ini kita akan membahas surah Al-Qari'ah. Nama surah ini menurut ulama-ulama hanya Al-Qari'ah itu saja. Sebagian surah mempunyai nama-nama lebih dari satu. Nama-nama surah itu ada yang diangkat dari ayat pertama, seperti di sini Al-Qari'ah. Ada juga yang diangkat dari kandungannya. Ada juga yang kita ketahui langsung dari Al-Quran, seperti Al-Fatihah, itu namanya As-Sab'ul Mathani, itu di Al-Quran. Ada juga penamaan yang diberikan oleh Rasul atau sahabat-sahabat beliau. Tapi Al-Qari'ah hanya satu-satunya nama untuk surah ini. Surah ini masih berbicara tentang kiamat. Satu hal, walaupun ada pengulangan uraian tentang kiamat, tetapi pengulangan yang ditemukan dalam Al-Qur'an pasti mengemukakan sesuatu yang berbeda dengan yang lain. Jadi ada hal baru yang dikemukakan. Yang kedua, pengulangan yang kita temukan dalam Al-Quran itu dapat dimengerti karena memang Al-Quran ini bukan kitab ilmiah seperti kitab ilmiah yang ditulis sekarang. Dia adalah kitab dakwah. Kalau Anda menyusun skripsi atau disertasi, itu keliru kalau Anda mengulang-ulangi persoalan itu di tempat yang lain. Tetapi kalau kitab dakwah yang hidup di tengah masyarakat dan berinteraksi dengan masyarakat, berdialog dengan masyarakat, maka bisa-bisa saja dia mengulangi uraian. Persis seperti seorang ayah yang menasehati anaknya, nak salatlah. Besok dia belum salat, perlu tak diulangi lagi? Perlu. Anaknya yang dijelaskan kepadanya satu persoalan, belum dia mengerti, perlu tak diberikan penjelasan yang sama, tapi boleh jadi dengan contoh-contoh yang lain. Nah begitu Al-Quran dalam pengulangan-pengulangan uraiannya yang temanya sama, tetapi dengan hal-hal yang baru dalam redaksinya atau ada tambahan-tambahan menyangkut apa yang dibicarakannya itu. Nah, di sini dia juga berbicara tentang kiamat. Nah, surah Al-Qari'ah ini merupakan surah Makkiyah. Oleh sementara ulama dikatakan dia itu merupakan wahyu ke-30 yang diterima oleh Nabi. Dia dimulai dengan firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, Al-Qari'atu mal-Qari'ah. Al-Qari'ah terambil dari kata qara', mengetuk. Gitu. Kalau saya mengetuk ada suaranya atau tidak? Dari sini Al-Qari'ah diartikan ketukan dengan suara. Nah, kita lihat. Ada qari'ah, ada tak marbutah, ya. Nah, itu apa maksudnya? Menunjukkan perempuan yang mengetuk. tidak. Tak marbutoh di sini yang dibaca ah itu menunjukkan luar biasa. Nah, seperti kalau saya berkata alamah, itu bukan alamah itu orang yang amat sangat dalam pengetahuannya, bukan menunjuk kepada perempuan. Nah, al-qari'ah itu bukan menunjuk yang mengetuk adalah perempuan, tetapi ketukan yang amat sangat luar biasa keras, sehingga memekakkan telinga. Ini kita bisa bayangkan apa yang ingin digambarkan di sini. Kalau kira-kira ada satu rumah yang runtuh, mengakibatkan suara yang luar biasa. Ya. Di sini, kehancuran alam raya bagaikan menimbulkan suara ketukan yang memekakkan telinga. Nah. Baru, al-qari'ah, mal-qari'ah. Saya akan berikan ilustrasi kecil tentang mengapa ada mal-qari'ah. Ilustrasi, Anda di rumah tenang-tenang, tiba-tiba ada yang mengetuk, ketukannya keras sampai Anda kaget. Kira-kira apa yang Anda akan ucapkan ketika itu? Hei, siapa tuh yang ketuk begitu keras? Ya, di sini, mal-qari'ah, ilustrasinya seperti itu. Ketukan yang begitu keras, yang begitu dahsyat, menjadikan orang yang mendengarnya bagaikan terus berteriak, mal-qari'ah. Siapa yang mengetuk begitu keras? Ketukan apa yang begini keras? Itu. Nah, ini kan pertanyaan. Allah menyatakan lanjutannya, Al-Qari'ah, wa ma adraka Al-Qari'ah. Saya berulang-ulang sudah menyatakan, kalau wa ma adraka itu menunjukkan sesuatu yang tidak dapat terjangkau oleh nalar. Hei, kamu bertanya siapa yang mengetuk dan apa yang terjadi. Kamu tidak bisa tahu bagaimana yang terjadi. Nalar kamu tidak bisa membayangkan apa yang terjadi. Wa ma adraka mal qari'ah. Tapi kan kamu mau tahu. Baiklah, saya berikan kamu sedikit gambaran dari itu. Apa sedikit gambaran itu? Yauma yakunun nasu kal farashil mabsus. Sewaktu itu, manusia-manusia ini seperti anai-anai. Nah, kita bisa gambarkan deh, sehari-hari lagi kita gambarkan. Pernah lihat laron berterbangan, mencari lampu atau sinar atau apa. Kira-kira manusia waktu itu seperti itu. Tetapi itu gambaran yang kecil yang tergambar pada kita. Sebenarnya lebih hebat dari itu. Tapi mau digambarkan yang lebih hebat bagaimana? Anda tidak bisa tahu. Maka inilah gambaran yang diangkat untuk menjelaskan bahwa ketika itu buat kita biasa-biasa saja mungkin peristiwa hujan yang turun ini. Tapi kira-kira buat laron-laron itu, buat aneh-aneh itu, luar biasa itu. Tidak tahu arah bagaimana. Tindih menindih dan sebagainya. Yauma yakunun nasu kal farashil mabsus. Kal farash. Bagaikan. Dia tidak katakan bahwa ketika itu manusia menjadi seperti. Bagaikan. Bagaikan. Kenapa tidak dipersamakan langsung? Salah satu sebabnya, karena manusia ketika itu banyak yang disiksa. Kalau aneh-aneh mungkin cuma berputar-putar begitu. Kalau di listrik dia tidak semua terbakar dan jatuh. Tapi kalau manusia yang durhaka, dia akan tersiksa. Yauma yakunun nasu kal farashil mabsus, wa takunul jibalu kal ihnil mampus. Dan gunung-gunung itu menjadi seperti al-ihn. Al-ihn itu ada yang mengartikan bulu, ada yang mengartikan kapas. Ada yang mengartikan kapas yang berwarna merah, ada yang mengartikan kapas berwarna-warni. Kapas yang berwarna-warni ini yang menyatu, kemudian dihambur-hamburkan. Kalau dihambur-hamburkan, dia menjadi ringan. dia menjadi mudah berterbangan. Nah, gunung seperti itu dihancurkan oleh Tuhan sehingga dia sangat ringan. Kalau tadinya gunung itu diibaratkan suatu yang berat, sedemikian berat sehingga Tuhan menjadikannya sebagai pasak agar bumi tidak oleng, ya kan? Waktu itu gunung sudah begitu ringan seperti kapas. Kapasnya lagi bukan kapas yang menyatu, tapi kapas yang sudah dihambur-hamburkan. Gunung diibaratkan dengan kapas yang berwarna-warni. Itu banyak ulama menyatakan demikian. Mengapa berwarna-warni? Karena memang gunung itu berwarna-warni. Pernah enggak lihat gunung berwarna-warni? Ada yang hitam, pekat. Ada yang kemerah-merahan. Ada yang kehijau-hijauan. Yang kehijau-hijauan itu menurut para pakar, kalau dia itu berisi perunggu. Kalau merah itu dia berisi besi. Ya toh? Kalau hitam itu dia batu bara. Jadi Al-Qur'an juga menguraikan hal itu, ada di suratul Hadid, itu dikatakan wa minal jibali judadun bibun mukhtalifun alwanha wa gharabibu sud. Kamu lihat di antara tanda-tanda kebesaran Allah bahwa ada gunung-gunung yang bergaris-garis hitam, ada yang bergaris-garis merah, garis-garis putih merah, dan ada juga yang hitam. Nah, gunung-gunung ini di hari kemudian menjadi kapas yang berwarna-warni karena memang dalam kehidupan dunia dia berwarna-warni. Itu baik. Kita akan berhenti di sini untuk kita diskusikan apa yang kita bicarakan. Di dalam Al-Qur'an terdapat banyak kata yang berarti kiamat. Yang ingin saya tanyakan, apa sebenarnya yang ingin digambarkan dengan banyaknya kata dan istilah tersebut? Terima kasih. Banyak kata yang menggambarkan kiamat. Oke, itu benar. Setiap kata melukiskan satu situasi. Sekarang Al-Qari'ah melukiskan suara yang begitu menggelegar yang memekakkan telinga, ya kan? Ada yaumul qiyamah, hari bangkitnya manusia, menggambarkan bahwa ketika itu akan bangkit manusia. Yaumul akhirah, ketika itu adalah hari akhir, karena disitulah kalau dunia dinamakan awal, di situ yang akhir. Jadi setiap kata al-ghasyiyah, ya kan, yang kejadian-kejadian waktu itu, cekaman yang terjadi ketika itu seakan-akan menutupi akal manusia. Jadi setiap kata ini menggambarkan satu sisi dari peristiwa-peristiwa kiamat. Anda boleh melihat itu, kita akan menemukan hal-hal tersebut. Dan ini salah satu bukti betapa bahasa Al-Quran itu sangat kaya. Sehingga dia dapat menggambarkan melalui aneka kata yang berbeda-beda, sekian banyak gambaran menyangkut satu persoalan. Nah, bisa juga gambaran yang berbeda-beda itu memberikan, atau kata yang berbeda-beda itu memberikan gambaran tentang proses yang terjadi. Iza zulzilatil ardu zilzalah, proses itu juga menggambarkan kiamat. Jadi setiap kata ini atau setiap kalimat ini memberikan gambaran-gambaran baru menyangkut hari kiamat. Saya kira jelasnya. Kitab suci Al-Qur'an bukanlah sekedar kitab ilmiah belaka. Al-Qur'an lebih merupakan sebuah kitab dakwah dengan cirinya mengajak dialog masyarakat. Meskipun di dalam Al-Qur'an banyak dijumpai topik bahasan yang sama, tapi redaksinya selalu berbeda. Dan tentu saja, pasti ada sesuatu yang baru. Dalam bagian kedua ini pemirsa, Ustaz Quraisy akan membahas pula mengenai proses penimbangan amal manusia. Untuk itu, langsung saja kita simak bersama. Kita lanjutkan bahasan kita. Yawma yakunun nas kal farashil mabthus wa takunul jibalu kal afnil manfus. Pada waktu itu manusia, kita pernah baca, yakhrujun nasu ashtatan yurau a'malahum. Di ayat yang lain tuh menggambarkan bahwa manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan berbeda-beda tingkatnya. Nah, tetapi perbedaan-perbedaan manusia ini, perbedaan kedurhakaannya, perbedaan ketaatannya dapat dibagi secara garis besar dalam dua kelompok. Ada kelompok yang taat, ada kelompok yang durhaka. Nah, di sini dijelaskan proses yang terjadi ketika itu. Apa dikatakan? Fa'amma man saqulat mawazinuhu fahuwa fi 'aishatir radiyah. Siapa yang berat timbangan amalnya, maka dia di dalam kehidupan yang sangat memuaskan. Saya kira saudara-saudara pernah enggak menggambarkan di hari kiamat itu ada timbangan? Ada ya? Bagaimana nanti timbangan itu? Kita tidak tahu. Yang populer orang katakan bahwa nanti ada timbangan, amalan-amalan manusia ditimbang. Ya, yang baik di sini, yang jelek di sini. Semua yang baik di sini baru ditimbang. Fa'amma man saqulat mawazinu, kalau ini berat, yang di sini amal baik, maka dia fi 'aisyatin radiyah. Kalau ini yang berat, fa'amma man saqulat mawazinu. Nah, kalau ini yang berat, maksudnya berat kejahatannya, maka dia masuk neraka. Ini pendapat umum ulama. Tapi ada pendapat lain yang bisa lebih bagus dari ini. Kita perhatikan. Mawazinuhu itu apa artinya? Bisa berarti timbangan-timbangan. Mawazinuhu. Timbangannya satu atau banyak? Jadi setiap orang punya timbangan banyak. Yang Anda katakan tadi cuma satu kok. Tidak, kalau begitu punya timbangan banyak. Nah, dari sini ada ulama memahami mawazinuhu dalam arti yang ditimbang. Artinya amal-amalnya. Ya kan? Karena dia banyak. Fa'amma man saqulat mawazinuhu, siapa yang berat amal-amalnya yang ditimbang, amal-amal baiknya yang ditimbang, maka ada pendapat ketiga. Kita perhatikan pendapat ketiga ini. Kalau Anda mau membeli jeruk sebanyak 1 kilogram, saya meletakkan jeruk ini di sebelah kanan, kemudian di timbangan ini ada enggak sesuatu yang saya letakkan jeruk? Apa itu? Anak timbangan. Iya kan? Oke. Anak timbangan itu banyak atau tidak di sini? Kalau saya katakan, kalau dalam kehidupan nyata banyak ada anak timbangan. Ada yang 1 kilo, ada yang 2 kilo, ada yang setengah kilo, ada yang 1 ons. Ya kan? Oke. Amal-amal kita ini semua punya ukuran. Bagaimana ukurannya? Salat itu katakanlah sebagai misal dibutuhkan 10 kilo. Baru saya terima. Zakat 20 kilo. Perlu enggak anak timbangan? Di sini dikatakan. Fa'amma man saqulat mawazinuhu, yang berat amal timbangannya, yang sesuai dengan ini, itu yang masuk surga. Yang ringan? Kita lihat sekarang. Saya kembali memberi contoh ini. Saya mau beli jeruk 2 kilo. Saya pasang di sini anak timbangan 2 kilo. Kalau dia ringan bagaimana? Kalau jeruknya ringan, saya mau terima atau tidak? Saya tidak terima. Begitu nanti di hari kemudian. Setiap amal ada tolok ukurnya. Ditimbang ini amal. Oh ini salat saya butuhkan sekian beratnya. Ditimbanglah amal anda. Oh ini salatnya apa namanya kurang ini. Ini salatnya tidak sah ini. Ditolak. Jadi setiap amal ada tolok ukurnya, ada anak timbangannya, dan kalau dia sesuai saya terima, persis seperti anda kalau mau beli jeruk. Kalau tidak sesuai, oh enggak, saya enggak mau nih, masih kurang. Kalau di dunia, anda masih bisa berkata tambah. Kalau di akhirat, sudah ditolak. Nah, saya beri ilustrasi lain. Kalau anda membeli jeruk, tapi ternyata semuanya busuk, anda masih timbang atau tidak? Tidak. Ada nanti di hari kemudian yang seperti itu. Faulaika lanuqimu lahum wazna. Orang-orang kafir yang sudah jelas-jelas amalnya buruk, tidak perlu ditimbang. Nah, kita kembali. Jadi ayat kita ini bisa bermakna bermacam-macam. Bisa ada yang memahaminya. Amal baik dikumpul, amal jelek dikumpul, baru ditimbang. Kalau lebih sedikit aja, lebih berat sedikit, diterima oleh Tuhan. Amal baiknya 51%. Amal buruknya 49%. Fi'asyatim radhi atau tidak? Ah, ini kalau kita pahami yang pertama. Tapi kalau yang kedua, amal-amal ini ditimbang, masing-masing ditimbang. Ada yang ditolak. Baru nanti dikumpulkan. Ini. Bisa jadi, saya beri contoh. Diwajibkan pada anda zakat 2,5%. Anda keluarkan di samping 2,5%, kata-katanya bagus. Ya tahu anda ucapkan, boleh jadi zakatnya anda bungkus baik-baik, datang sendiri menyerahkan dan lain-lain. Ini lebih baik atau tidak? Di sini ada kelebihan timbangan anda. Boleh jadi kelebihan timbangan ini bisa menutupi kekurangan yang lain. Itu sunnah-sunnah, itu amal-amal sunnah itu di situ. Saya udah sholat. Kalau kurang sholat anda, ditutupi oleh yang sunnah. Kalau sholat sunnah anda sudah, sholat wajib anda sudah sempurna, ada sholat sunnah, boleh jadi bisa menutupi yang lain yang kurang. Itu yang dimaksud, fa'amma man saqulat mawazinuhu, fahuwa fi aishatir radhiyah. Fi itu apa artinya? Di dalam. Jadi artinya, kalau sesuatu sudah berada di dalam, itu berarti dia diliputi. Ya kan? Saya katakan, bolpen ini di dalam saku. Sudah diliputi oleh segala sesuatu. Sudah diliputi oleh saku. Ini dia fi 'ishatir radhiyah. Di dalam kehidupan yang memuaskan. Masih ada kurangnya atau tidak? Tidak ada lagi kurangnya. Itu yang dilukiskan la yabghuna anha hiwala. Dia tidak mau lagi gantinya yang lain. Saya sudah puas. Ada orang, saya beri contoh, ada orang dibelikan pulpen katakanlah atau dibelikan kendaraan merek sederhana. Terus ada yang lain bilang, "Saya ganti ya, saya kasih kamu yang lebih baik." Dia berkata, "Enggak, saya sudah puas dengan ini." Ada enggak yang begitu? Begitulah nanti penghuni sorga. Walaupun tingkat dari sorganya rendah, tapi dia puas. Kira-kira seperti, saya bisa bayangkan, saya bisa beri ilustrasi, ada orang punya anak. Kalau mau diganti anaknya yang pincang dengan anak yang lebih baik, tidak pincang gagal, mau enggak dia? Kenapa? Dia puas dengan anaknya. Walaupun dia tahu anak saya ini bodoh, anak saya ini cacat. Ada suami, istrinya mungkin tidak terlalu cantik. Saya puas. Ya kan? Nah ini kehidupan di sorga ini yang digambarkan. Fi aishatin radhiyah. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Ummuhu itu apa artinya ummuhu? Induknya. Oke. Okay. Um itu terambil dari kata amma ya ummu. Ya ummu itu berarti menuju. Kenapa ibu dinamai um? Karena anak selalu menuju kepada ibu. Ya, ya dia dinamai um. Kenapa yang memimpin sholat dinamai imam? Karena makmum selalu menuju melihat dia. Begitu dia ruku, ini ruku, itu imam. Nah, fa ummuhu, maka tempat yang ditujunya adalah hawiyah. Bisa juga orang yang takut itu, anak yang takut, dia berlindung kemana? Ke ibunya. Ini bisa juga diartikan fa ummuhu hawiyah. Ada lagi yang mengartikan ummuhu hawiyah dalam arti ummu ra'sihi. Dahi itu juga dinamai ummu ra's. Dahi kepala ini ummu ra's. Ummu ra'sihi hawiyah. Kepalanya meluncur ke bawah. Jadi ada orang jatuh tetapi kakinya yang ke bawah, ya. Orang yang melompat indah ke ini, apanya tuh yang jatuh? Kan kepalanya ke bawah. Nah, ini amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu, dia punya kepala yang jatuh hawiyah. Hawa artinya jatuh ke bawah. Hawiyah, neraka itu digambarkan sebagai sesuatu yang berada di sangat jauh kedalaman, yang ringan dia punya timbangan dalam arti yang banyak dosanya, maka dia itu akan meluncur ke hawiyah. Hawiyah itu adalah tempat yang sangat jauh ke dalam, itulah yang dinamakan neraka. Terakhir, ayat ini ingin berkata begini. Fa amma man saqulat mawazinuhu fa ummuhul jannah fa huwa fi 'aysatin radiyah. Tidak disebut fa ummuhul jannah. Kenapa? Karena di belakangnya ada fa ummuhu hawiyah. Jadi wa amma man khaffat mawazinuhu fa huwa fi 'aysatin sakhifah. Maka adapun orang-orang yang lemah, yang ringan timbangannya, maka kehidupannya sengsara. Tidak disebut di sini kehidupan sengsara, karena ada isyarat yang menyebut untuk yang sorga kehidupan yang memuaskan. Tidak disebut pada orang sorga yang masuk di sorga itu bahwa tujuannya adalah sorga, karena di sini disebut tujuannya adalah neraka. Itu kira-kira ini. Kita akan melihat fragmen untuk kemudian kita berdiskusi. Bentar ya deh, apa tahu alamat orang ini? Rija. Oh, Pak Rija yang kaya itu, Kak. Tahu, Kak? Ayo, Kak. Tapi saya tidak punya uang. Itu urusan yang apa? Nanti kan bisa dibayar, Pak Rija. Kakak tenang aja. Ayo, silakan, Kak. Nih, nyariin Bapak nih. Apa betul ini rumah Reza? Iya, kakak siapa ya? Saya Maksum, ayahnya Reza. Iya, daripada kelamaan, kasihan awal. Ada yang satu lagi kan? Pak, maaf Pak, ada tamu. Tamunya siapa, Bi? Katanya si ayahnya Bapak, Bu. Namanya Pak Maksum. Hah? Kalau ngomong yang benar, Bi. Mungkin ayah Sudi kemari. Bilangnya begitu, Bu. Kak, Mana ongkosnya, Kak? Pak! Papa! Ya? Ada tamu tuh! Siapa? Ngakunya sih, ayah papa. Apa? Ayah? Iya, ayah papa. Pak Maksum. Di pengusir dulu itu loh, Pak. Kalau memang benar, ngapain dia kemari? Mana dia orangnya? Itu, di depan. Ada apa, Dek? Mana ongkosnya? Saya kan sudah bilang, tidak punya uang. Minta dong sama anak kakek. Wah, ya nggak berani, Dek. Payah. Terus terang, ayah sudah setuju kamu mengawini perempuan itu. Sebelum meninggal, ibumu juga berpesan, jangan sampai kamu kawin dengan perempuan yang namanya Ani. Maafkan Riza, ayah. Riza akan tetap menikahi Ani. Kalau kamu tidak mau mematuhi ayah dan almarhumah ibumu, terserah. Tapi pergi dari sini. Anakku, ini ayahmu, nak. Ayah, kamu lupa? Ayah, Pak, ngapain sih dia kemari? Kan dulu kita diusir. Kok gak malu sih? Ma, sudahlah, itu kan dulu, Ma. Pokoknya, Mama gak sudi kalau ayahmu masuk ke rumah ini. Kalau dia tetap masuk, Mama yang akan pergi dari sini, Pak. Ma, tolong beri kesempatan buat ayah untuk minta maaf kepada kita, Ma. Walau bagaimanapun, ayah juga kakak dari awal, Ma. Reza, Ani, ayah minta maaf. Memang ayah telah mengusirmu dari rumah ini. Ayah sangat menyesal. Ayah telah mencarimu kemana-mana. Baru hari ini bisa ketemu. Alhamdulillah. Kalau cuma minta maaf, itu sih gampang. Kak, gimana nih? Siapa yang bayar ongkosnya? Sebentar, Bang. Makasih ya, Bang. Ya, sama-sama. Sudah capek. Ayah sudah tidak punya siapa-siapa lagi, Riz. Maafkan ayah, Riz. Siapa yang ingin berkomentar atau silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bisa membayangkan betapa nelangsanya orang tua yang ditayangkan di fragmen tadi, dan betapa sedihnya orang tua yang ditolak oleh menantunya. Pada saat kiamat datang, apakah orang-orang mencoba mencari pertolongan dan perlindungan? Pertanyaan yang ingin saya tanyakan, Pak. Apakah manusia, apakah Allah masih bisa memberi taubatnya kepada manusia sehingga manusia bisa memperoleh pertolongan. Dan kalau Allah tidak membuka pintu taubatnya, di mana letak sifat pemaaf bagi Allah? Gitu, Pak. Iya. Terima kasih. Di hari kiamat itu tidak ada tempat meminta pertolongan kecuali kepada Allah. Kalau kepada sesama makhluk manusia, tidak ada yang berani untuk memberi pertolongan. Memang ada gambaran bahwa bisa jadi ada apa yang dinamai syafaat. Ulama beda pendapat menyangkut syafaat, tapi kelihatannya ayat-ayat Al-Quran banyak berbicara tentang syafaat. Itu bisa diberikan oleh orang, bisa dimohonkan kepada Tuhan oleh orang-orang tertentu untuk orang-orang tertentu. Oleh orang-orang tertentu ini harus dengan seizin Tuhan dia bisa bermohon, dan orang yang dimohonkan pun harus seizin Tuhan. Jadi al-amru yawma idzin lillah, semua persoalan akan kembali kepada Allah. Nah, taubat sudah tidak ada. Anugerah bisa jadi ada. Orang yang berdosa, yang membawa dosanya ke hari kemudian, boleh jadi diampuni Tuhan. Selama dosa itu bukan syirik. Itu yang dimaksud antara lain oleh firman Allah, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni orang yang membawa dosa syirik, mempersekutukan Allah, membawanya sampai mati, tetapi Allah bisa saja mengampuni dosa yang selain dari syirik bagi siapa yang dia kehendaki. Tetapi kehendaknya ini berdasar keadilan plus anugerahnya. Jadi di hari kemudian itu ada dua sebenarnya yang menonjol. Yang pertama keadilan Tuhan, yang kedua anugerah Tuhan. Keadilan Tuhan menonjol atau terbukti pada siksanya kepada orang-orang yang disiksa. Tetapi anugerahnya itu menonjol pada orang yang masuk ke sorga. Kalau Tuhan mau adil, kita tidak masuk sorga. Iya, Pak. Paling tidak, ya udahlah, kamu sudah hidup, sudah bagus, saya matikan aja, sudah selesai. Tapi dia memberi kita anugerah. Itu sebabnya ada doa menyatakan, ya Allah, jangan perlakukan aku berdasar keadilanmu. Tapi perlakukan aku berdasar anugerahmu. Nah, jadi bisa saja ada terjadi pengampunan Tuhan dan itu berdasar anugerahnya, berdasar ketentuannya, siapa yang dia kehendaki, tetapi kehendaknya itu adalah atas dasar anugerah Allah Subhanahu wa taala. Bisa itu. Ya. Ya, kita harap kita yang kurang-kurang ini masuk di sana. Nah, kita harap mendapat syafaat, tetapi yang saya ingin garis bawahi lagi, kita baru bisa memohon syafaat kepada Rasulullah kalau kita dekat kepada beliau. Anda, saya tidak kenal Anda terus datang minta tolong pada saya, tidak. Tapi kalau Anda bersahabat dengan Rasulullah, Anda taat melakukan apa yang disukainya, insya Allah mendapat syafaat itu dengan syarat tidak membawa syirik. Saya kira itu ya. Baiklah, kita ingin mengambil kesimpulan dari apa yang kita pelajari ini, bahwa di hari kemudian akan ada timbangan. Tetapi kita tidak berkewajiban membahas timbangan itu bagaimana dan apa. Apa memang ada wujud timbangan? Ada yang berkata memang ada timbangan gede ini segala. Kita tidak wajib percaya itu. Yang jelas, yang dimaksud adalah ada tolok ukur yang pasti dan adil. Al-waznu yawma idzinil haq. Timbangan, penimbangan pada waktu itu adalah benar. Itu harus kita percaya ada itu. tanpa harus mempercayai apakah memang timbangannya ada atau tidak. Bahwa di hari kemudian keadilan akan sangat menonjol. Tidak ada sedikit pun yang dianiaya. Tidak, Tuhan tidak menyia-nyiakan amal seseorang, amal baik seseorang, walau sekecil apapun. Itu yang pertama. Yang kedua, yang kita ingin garis bawahi di sini, bahwa ayat ini berpesan bahwa sempurnakanlah amal Anda. Sebagaimana Anda kalau berbelanja ingin sempurna timbangan barang yang Anda beli, bayangkanlah itu di hari kemudian. Kalau begitu demikian, sempurnakan amalan-amalan Anda. Jangan kurang, karena kalau kurang, bisa ditolak. Itu barangkali kesimpulan yang dapat kita ambil dari surah ini. Dan kita cukupkan sampai di sini. InsyaAllah kita bertemu pada episode-episode yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meski sudah banyak amal yang kita perbuat, tetap saja pemirsa, kita tidak diperkenankan untuk berpuas diri. Semua yang kita lakukan harus semata-mata untuk mencari ridha Allah. Hanya sampai di sini saya menemani Anda pemirsa. Mudah-mudahan apa yang sudah kami hadirkan bermanfaat bagi kita semua. Saya Sandrina Malaki Anu pamit dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.